Halo adikku, senang sekali bisa ketemu lagi. Kali ini kita akan simak kisah Pipi, si penguin yang lucu. Wah, penasaran ya? Tetap di sini ya. Hari itu cuaca cerah sekali. Pipi, si penguin lucu, tiba-tiba ingin jalan-jalan ke pantai. Ia membayangkan akan bermain pasir, berkejaran dengan ombak, dan naik perahu. Gak pakai lama, Pipi sekarang bersiap. Ia membawa ember plastik dan sendok kayu untuk membuat istana pasir di pantai. Tidak lupa bawa pakaian renang dan pelampung, biar bisa sepuasnya main di air nanti. Yes, semua sudah siap. Berangkat! Akhirnya, Pipi si penguin lucu sudah sampai di pantai. Udaranya yang hangat, angin sepoi-sepoi, dan deburan ombak yang merayap di ujung pantai membuat Pipi bahagia. Tapi, tiba-tiba Pipi seperti mendengar suara tangisan. Wah, siapa yang nangis ya? Kenapa dia nangis? Pengen tahu? Yuk, kita ikutin ceritanya. Ada suara. Suara apa ya? Ada yang nangis. Duh, siapa ya? Kenapa dia menangis? Semoga aku bisa membantunya. Halo. Ada siapa ya? Kenapa kamu nangis? Halo. Iya, ini aku yang nangis. Kamu siapa ya? Kamu baru pernah kesini ya? Salam kenal ya. Namaku Keke, si kepiting merah muda. Iya Keke, namaku Pipi, si penguin lucu. Salam kenal juga ya. Tos. Keke, kenapa kamu nangis? Bukannya kamu tinggal di sini? Kenapa bersedih? Iya Pipi, aku suka tinggal di sini. Orang tua dan saudaraku juga semua tinggal di sini. Tapi beberapa hari ini aku bersedih Pipi. Karena rumahku, pantai yang indah ini kotor karena banyak sampah berserakan. Ada sampah botol, sampah plastik, dan banyak lagi sampah yang susah terurai di pantai ini. Mengotori rumahku dan rumah teman-temanku. Aku jadi tidak bisa bermain lagi karena banyak sampah berserakan di sana sini. Sedih rasanya Pipi. Oalah Keke, aku turut bersedih. Aku bisa merasakan kecemasanmu. Seharusnya pantai yang indah ini dijaga kebersihannya agar selalu indah, terjaga keasriannya, dan kita bisa asik bermain bersama lagi. Aku punya ide. Hah? Ide apa Pipi? Gimana kalau kita bersama-sama membersihkan pantai ini supaya kembali indah, asri, dan mengasihkan untuk kita bermain. Wah, ide bagus sekali Pipi. Iya, kita bersihkan saja sekarang pantai ini. Gimana? Setuju banget Keke. Aku akan ajak teman-temanku untuk datang ke pantai ini juga. Bersama-sama kita pasti bisa membersihkan pantai yang indah ini. Wah, senangnya hatiku. Pasti pantai ini akan indah lagi seperti sedia kala. Oh tentu Keke. Pasti kita bisa kalau kita mau. Yuk, kita mulai aja yuk. Ayo. Dan akhirnya, hari itu semua bergotong royong membersihkan pantai. Tidak lama, pantai sudah kembali bersih. Semua berbahagia bermain bersama. Yang paling bahagia adalah Keke, si kepiting merah muda, dan kawan-kawannya. Oke adek-adek, sampai sini dulu ya. Kita akan jumpa lagi di Dongeng Anak Nusantara selanjutnya. Dadah!